شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار dan sirat itu mansub ya dinisbatkan kepada matni. Matni itu secara bahasa punggung ya. Punggung jahannam. Nah. Ya, jadi sirat ya dinisbatkan kepada matni jahannam, punggung jahannam. Wa huwa al-jisru, dia adalah jisr. Apa makna jisr? Jembatan. Alladhi bainal jannati wan nar, yang terletak di antara surga dan neraka. Pak Amin ketemu enggak? Coba bantuin Mas Dimas. Hah? Kasih tahu. Sudah ketemu Pak Amin. Wa huwal jisru, dia adalah jembatan allati bainal jannati wan nar, yang terletak antara surga dan neraka. Yamurrun nas, manusia melewati alih melewatinya ala qadri amalihim, tergantung kadar amal mereka sendiri. Ya, tergantung amal mereka sendiri, ini berdasarkan beberapa riwayat ya. Wa minhum man yamurru kalamhil basar, di antara mereka, di antara manusia ada yang melewati sirat tersebut seperti lamah basor. Kalau kita terjemahkan secara bahasa kita, sekejap mata. Ya, kalamhil basar. Maksudnya seperti sekejap mata. Jadi begini, tet udah nyampe gitu di surga. Nah. Allah Ta'ala ayya ja'alana minhum. Ya. Jangan diterjemahin telak ya. Lamah ini apa, basor apa, enggak bakal nyambung. Nah. Wa minhum man yamurru kal barqi. Di antaranya ada yang melewati ya, sirat tersebut seperti barq, kilat. Kilat. Wa minhum man yamurru kal rih. Di antaranya ada yang melewatinya seperti angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Di antaranya ada yang melewatinya seperti kuda. Kuda yang kencang. Ya, kuda yang cepat. Ya, farasil jawad, kuda yang bagus yang cepat larinya. Wa minhum man yamurru karikabil ibil, di antara ada yang melewatinya seperti pengendara onta, lelet berarti ya. Wa minhum man ya'du adu man yadu adwan, di antaranya ada yang melangkah ya adwan dengan cepat. Wa minhum man yamshi masyan, di antara ada yang berjalan biasa. Wa minhum man yazhafu zahfan. Yazhaf itu apa? Kalau bahasa kasarnya ngesot. Apa bahasa Indonesianya yazhaf? Hah? Merangkak. Kalau bahasa ini ngesot. Nah. Ya. Kalau suster ngesot berarti apa bahasa Arab? Al-mumarridah. Al-mumarridah tazhaf. Al-mumarridah tazhab, susternya ngesot katanya. Nah, merangkak ya. Wa minhum man yukhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam. Ya, ada di antaranya ada yang yukhtaf. Ada yang disambar. Ya, dengan sebuah sambaran wa yulqa fi jahannam, akhirnya dilempar ke neraka. Waliyad billah. ya, disambar. Fa innal jisra alaihi kalakibu takhtafu an-nasa bi amalihim. Maka al-jisr, apa tadi al-jisr? Jembatannya itu kalalibu. Ya. Seperti lalib, alat untuk menyambar atau pengait, ya, alat untuk menyambar yang takhtafu, yang menyambar an-nasa, manusia, bi'amalihim, dengan amal mereka. Faman marra ala sirat dakhala al-jannah, maka barang siapa yang melewati sirat maka dia masuk surga. Fa idza abaru alaih, maka apabila mereka telah melewatinya, waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka akan berdiri di sebuah qantarah. Ya, qantarah ini apa makna qantarah? Sama seperti jisr, ya. Bangunan. Di atas bangunan di antara surga neraka. Fayuk mutassu. Maka saling mengkisos. Liba'dihim. Ya, sesama mereka. Min ba'din. Satu sama lain. Fa'idha huddibu. Apabila mereka telah dibersihkan. Wanuku telah disucikan. Udina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka diizinkan untuk masuk surga. Nah, ini ya, mengenai hal ini Syekhul Islam tentunya tidak berpendapat dengan ra'yu beliau. Tentunya beliau di sini menghimpun kumpulan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ya, di antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar." Ya, jika seseorang ya, jika ya kaum mukminin telah ya lolos dari neraka, maka dia hubisu biqantarah. Ada pernah dengar enggak hadis ini? Hah? Hadis yang cukup panjang, ya. Saya sendiri kurang enggak hafal. Ada yang ingat enggak hadis ini? Pak Adri. Enggak, ya. Hadis ini menurut Bukhari, ya, setahuannya, ya. Coba cari dulu di Bukhari. Nah. Ya. Oh iya, ini ada ketemu. Ya. Idza khalasa, jika khalasa al-mu'minun. Jika kaum mukmin telah melewati an-nar, ya. Khalasa bimakna marra. Jika kaum mukminun telah melewati neraka. Ya, kemudian hubisu, mereka akan ditahan. Bikontarah. Mereka akan ditahan di sebuah jembatan. Ya. Bainal jannati wan nar, di antara surga neraka. Yang disebut jembatan tersebut dengan kontarah. Ya. Fayataqassuna. Lalu mereka akan yataqassun. Saling mengkisos. Ya. Ala madzalimi kanat bainahum fid dunya, ya, yang atas kezaliman yang mereka dahulu lakukan di dunia. Ida nuqqu wa hudzibu, jika mereka telah dibersihkan, disucikan, udina lahum bidukhul jannah, maka mereka diizinkan masuk surga. Fa wallazi nafsum biyadi Muhammadun biyadih la haduhum bimaskanati bihi fil jannah adallu bimanzilika ana fid dunya. Ya, kemudian kata Nabi, bersumpah demi zat yang juga berada di tangannya, sungguh seorang dari mereka lebih hafal tempat tinggalnya di surga ketimbang tempat tinggalnya di dunia. Nah, ya, jadi kontarah jisr baina alal ma bainal jannah wan nar, jembatan ya. Baik. Ayat tafadhal dibaca syarah Masyahrul. Baik, enggak apa-apa. Enggak mau tahu. Yas istar yastar itu sabilah. Nah, ya betali uhum lanjutin Abdul Samad li wurudi wa man istaqama alladhi huwa ha adakku. Hah? Antum marakku bukan adakku. Nah. Sama sama maknanya. Marakku minus syarah rambut. Ahaddu isim tafdil. Nah, barakallahu fi. Ya. Qala syarih Muhammad Khalil Haras asus sirat, asal dari sirat itu tariq al-wasi, jalan yang luas. Ya. Ini asal dari kata sirat, jalan yang luas. Kila dikatakan summiya bidzalika diannahu yastaritu sabilah. Dinamakan demikian, ada yang mengatakan dinamakan demikian, dinamakan dengan sirat karena dia yastarit. Yastarit menelan as-sabilah, as-sabilata, orang yang melewatinya. Ai ya bataliuhum ibtala ayya bataliu menelan kan, yaitu menelan mereka idza salakuhu, jika mereka melewatinya. Waqad yusta'malu fi at-tariqi al-ma'nawi, dan terkadang sirat ini digunakan pada makna tariq ma'nawi, jalan ma'nawi. Ini berarti ini udah maknanya aja. Kama fi qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Hanya terkadang dalam lafaz nas-nas syariat digunakan demikian. Itu sirat itu bukan jembatan, tetapi wa anna hadha sirati mustaqiman. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, inilah siratku, bukan jembatanku yang lurus, bukan. Tapi way of life. Gitu. Ya, mustaqiman yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wasiratul ukhrawi, nah siratul ukhrawi, nah ini mukabil dari maknawi, alladhi huwal jisru. Nah ini siratul ukhrawi yang ada di akhirat, itu adalah jisru. Apa tadi jisr? Jembatan. Al-mamdud. Apa maknanya al-mamdud? Yang dipanjangkan. Ya, madda ya muddu. Yang dipanjangkan ala dhahri jahannam. Maksud yang dipanjangkan, yang ditaruh, diletakkan, dipaparkan itu di atas punggung jahannam. Ya tadi yang diistilahkan oleh Syekhul Islam, ya alamat ni jahannam. Matan itu punggung. Ya. Tapi, ya antara surga dan neraka, haqqun la raiba fi. Ini adalah hak yang tidak diragukan. Jadi sirat, mengimani sirat adalah hak bagian dari akidah. Berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari adanya sirat. Ya la raiba fi, tidak diragukan lagi. Kenapa? Li wurudil khabar as-shadiq. Karena berdasarkan ya khabar, yaitu hadis yang sahih, yang shadiq. Ya khabar dari Nabi SAW yang sah, yang shadiq. Ya, man istaqama ala siratillahi alladhi huwa dinuhu al-haqq fid dunya istaqama ala hadha siratin fil akhirah. Nah, barang siapa yang istiqamah di atas jalan Allah, yaitu agamanya yang hak di dunia ini, maka kelak dia akan istiqamah pula, dapat berjalan lurus pula di jalan di atas sirat akhir. Ya, maksudnya man istaqamah, barang siapa yang berjalan lurus di atas sirat, yaitu sirat Allah, agamanya ini yang hak, ini Islam di dunia, maka dia akan berjalan lurus pula di sirat akhirat. Yang tadi ada tahapannya, Pak. Seperti sekejap mata. Sekejap, apalagi seperti kilat. Sekejap kilat. Kemudian seperti angin. Seperti kuda yang cepat. Seperti orang yang mengendari onta. Seperti orang yang melangkah. Orang yang berjalan. Ada yang merangkak. Ya, ada yang disambar. Iya, dan ini biqadril a'mal. Waqad warada fi wasfihi, dan telah terdapat keterangan tentang sifat sirat tersebut, adaqqu minasy'ar, araqqu minasy'ar, lebih halus, lebih tipis daripada rambut, wa haddu minasy, dan lebih tajam daripada sayf, daripada pedang. Ya. Ini keterangan ini terdapat di hadis sahih Muslim ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, balaghani anna sirata, ya, Nabi SAW menyampaikan kepadaku bahwasanya sirat itu ya adaqqu minasy'arah wa haddu minasy'ib, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Akan tetapi kalau dikatakan bagai rambut di belah tujuh, Anda belum tahu keterangannya. Siapa yang pernah hafal riwayatnya? Anda enggak tahu ya. Allah alam bisawab. Hah? Iya. Tazilah. Diingkar. Ya. Karena mereka itu mengedepankan akal. Hadis-hadis seperti ini, azab kubur, yang ini merupakan bukan datang dari Al-Quran, ya, mereka anggap bukan mutawatir, ya, mereka diingkar. Padahal hadis sirat tadi yang pertama, hadis surat Bukhari, yang lebih tajam dari pedang, ini hadis surat Muslim. Ingkari. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama membuka pintu surga adalah Muhammad SAW. Wa awwalu man yadkhul jannata minal umami ummatuhu. Dan yang pertama kali masuk surga dari kalangan umat-umat adalah umat beliau. Ya. Umat Nabi SAW. Walahu SAW fil kiamati salah satu syafaat. Dan beliau SAW ya, di hari kiamat nanti memiliki tiga macam syafaat. Amma syafa'atul ula, syafaat yang pertama, fayashfa'u ahlul mauqif, maka mereka maka beliau memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, orang yang tinggal di mahsyar, hatta yuqada, hingga diputuskan ya bainahum, di antara mereka, ba'da an yataraja'a al-anbiya, setelah mereka ya mundur-mandir kembali kepada para nabi, datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Nah, Adamu, wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam anis syafaati ahattan tahiya ilaih. Ya. Mereka datang hingga ke Isa sehingga mereka berhenti di Isa. Sampai akhirnya hingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi berkata, "Naam analaha." Iya, saya yang memberikan syafaat tersebut. Wa amma syafaatu tsaniyah, syafaat yang kedua. Ya. Wa yashfa'u fi ahlil jannah. Berarti syafaat yang pertama ini syafaat kepada seluruh umat. Umat Islam. Umat Islam umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umat di seluruh para nabi berarti. Ini. Ya, syafaat yang kedua, fa yashfa'u fi ahlil jannati ayyadul jannah. Ya. Mereka, maka beliau sallallahu alaihi memberikan syafaat kepada penduduk surga supaya mereka masuk surga. Loh. Penduduk surga enggak bisa masuk sebelum dapat syafaat. Iya. Karena kata para ulama, li'annahum ay ahlul jannah la yadkhulu al-jannah hatta wajadu syafa'atan nabi. Karena mereka penduduk surga tidak akan masuk surga hingga mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatani syafa'atani syafa'atani khassatani lah. Yang kedua syafaat di atas ini khusus bagi beliau. Enggak ada yang punya kecuali hanya beliau. Nabi yang lain enggak ada, apalagi selain Nabi. Wa ma syafa'atu salisah, adapun syafaat yang ketiga, fa yashfa'u fi haqqin nar fi man istahaqqa bin man an-nar. Maka beliau memberikan syafaat kepada orang yang layak memasuki neraka. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisa'iril nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Maka syafaat ini milik beliau, beliau miliki syafaat ini diberikan pula seluruh nabi dan orang-orang yang shadiq dan selain mereka. Selain mereka bahkan kata para ulama bahkan malaikat. Wa yashfa'u fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Maka beliau memberikan syafaat kepada orang yang layak masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka. Ya. Wa yashfa'u fi man dakhala al-jannata ay yukhrijaha wa an yakhruja minha. Dan beliau memberikan syafaat fi man dakhalaha kepada orang yang telah memasukinya, masukin neraka, ay yakhrujaha, agar mengeluarkan penduduk neraka tersebut dari neraka. Ya. Wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'atin. Dan Allah dengan karunia-Nya ini tentunya mengeluarkan ya, manusia suatu kaum dari manusia ya, mengeluarkan dari neraka suatu kaum beberapa kaum aqwaman bighairi syafa'ah tanpa syafaat nabi tentunya ini dengan rahmat dan fadlullah karunia Allah bal bi fadlihi wa rahmatihi dengan rahmat dan karunia-Nya wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya fayunshi'u Allahu laha aqwaman fayudkhiluhumun nar fayudkhiluhum al-jannah afwan ya maka akan tetap berada di surga fadlun wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya ya akan tetap berada di neraka keutamaan orang-orang yang memasukinya dari penduduk dunia. Wa yunsyiullahu laha, maka Allah akan menciptakan untuknya aqwaman suatu kaum fayudkhiluhumul jannah, maka Allah memasukkan mereka ke surga. Nah, tafadhal dibaca sini. Ya. Dimas. Man. La. Yuharriku. Halakoha. Taliban. An yuftaha. Ba? La, apa irapnya bab? Bab ini apa irapnya Mas Janto? La, apa irapnya Padri? Usaid. Naibul fa'il an yuftaha, dibukakan. Apa yang dibukakan? Babuha. Assalamu ana sayyidu waladi Adam. Wala fakhra. Tansyaqqu. Wa anna awwalu. Ma'i fuqara'u. Ummati. Nah, ya, nah, cukup dulu. Ya, barakallahu fi. Ya, maka perkataan Syekhul Islam yang pertama kali membuka, meminta dibukakan babal jannah, yastaftihu, istaftaha, berarti talabul fi'il. Meminta dibukakan pintu surga, yakni awwalu man yuharriku khalaqaha. Yang pertama kali menggerak-gerakkan halaknya. Halaknya itu gini. Ya, ini pintu, ini bab nih. Pintu, kan ada buat ngetoknya tuh. Cetok, cetok, cetok. Gitu kan? Ini namanya halak. Ini namanya halak, paham entum? Jadi pintu ada cetoknya. Yang khusus dari pintu itu buat kita getok-getokin ke situ. Itu namanya halak. Awalu man yuharrik, yang pertama kali menggerak-gerakkan halaknya, alat pengetok pintunya. Naam. Ya. Taliban, yaitu meminta ayuftaha lahu babuha, supaya pintunya itu dibukakan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Yauman kiam. Pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Wa anna awwalu man tansyaqqu anhu al-ardu wala faqra, dan aku adalah orang yang dibangkitkan, ya, man tansyaqqu anhu al-ardu, dan aku adalah orang yang pertama kali, ya, dibangkitkan dari bumi, wala faqra, dan tidak ada kesombongan. Wa anna awwalu man yuharriku halaqal jannah, aku adalah orang pertama kali mengetuk pintu, alat pengetuk pintu surga, ya, maka aku memasuki surga, dan fuqara, dan orang-orang fakir umatku akan masuk bersamaku. Nah, padahal dibaca ya. Awala. Nah, ya, maksudnya ba'da dukhulin rusuli, setelah masuknya para rasul, ya, wal anbiya, dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, yakunu fuqara'u hadhil ummah, maka kaum fakir dari kalangan umat ini, ya, itu adalah awalan nas, yang pertama kali masuk, manusia yang pertama kali masuk dukhulan al-jannata, ya, masuk surga. Nah, berikutnya, tafadhal, dibaca, Syanto. Wa sumiya syafi'u Thank you. Nah, ya adapun berkata Syekhul Islam, wala khusus salam fil kiamati salasu syafaat, dan Nabi SAW memiliki tiga syafaat pada hari kiamat kelak. Ya, wa hadisuha mutawatirah, dan hadis-hadis terkait syafaat ini mutawatir. Ya, Allah Ta'ala berfirman, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, dan siapakah yang memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah mendapat izinnya, izin Allah. Fanafiyu syafa'ati bila idnin, maka Allah di sini, maka di ayat ini menafikan syafaat tanpa izin. Ya, ini adalah isbatun li syafa'ati min ba'dil idni. Ya, berarti ini menetapkan adanya syafaat setelah izin. Kalau belum izin enggak boleh. Berarti setelah izin boleh ada syafaat. Ini diingkari oleh Mu'tazilah. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang malaikat, wa kam min malakin fis samawati la tughni asyfa'atuhum syai'a, dan betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang syafaat mereka tidaklah mencukupi sedikit pun. Allah menetapkan adanya syafaat dari malaikat. Illa min ba'di ayya'danallahu lahum ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa saja yang Allah ridhoi, yang kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Fabayyana, maka Syekh di sini menjelaskan fabayyanallahu syafa'atas sahihata. Maka Allah di sini menjelaskan syafaat yang sahih, wa hiya allati takunu bi idnih. Dialah yang di situ, ya, dari izin Allah, waliman yartadi qaulahu wa amalahu. Dan ya, orang-orang yang apa namanya? Ini ya, benar kan? Apa lengkap anda bacanya? Lengkap. Ya. Maka Allah Ta'ala di ayat ini menafikan syafaat tanpa izin. Ini adalah penetapan bagi syafaat setelah adanya izin. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang malaikat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a, dan betapa banyak malaikat di langit-langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, ila min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali yang datang setelah Allah mengizinkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Maka fabayyana, maka Allah di sini menjelaskan syafaat yang sahihah, yaitu yang ya, setelah mendapat izin dari Allah, waliman yartadi, dan yang siapa saja yang Allah ridhoi, ya qawluhu, baik itu ucapannya, wa amalahu maupun amal perbuatannya. Nah, berikutnya tafadhal Pak Adri. Hah, apa? Ya tamasak, Pak Yuta masak. Nah. Yusbituha yukda. Uzma. Uzma. wa'adahu. Nah, ya adapun yatamassak ma yatamassaku, ya, yang mereka berpegang, al-khawarij yang mereka berpegang bihi dengannya, yaitu dengan syafaat wal mu'tazilah dan juga mu'tazilah, ya, fi nafi syafa'ah, ketika mereka menafikan syafaat, karena khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, jadi enggak dapat syafaat lagi. Ya misal qawlihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala, ma fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka punya dalil enggak ada tuh syafaat. Kenapa? Ya Al-Qur'an, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka syafaat orang yang memberikan syafaat tidak akan bermanfaat kepada mereka. Dan juga ayat yang lainnya, wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak akan diterima darinya adlun tebusan, wala tanfa'uha syafa'ah, dan syafaat pun tidak akan ya bermanfaat untuknya. Famalana min syafi'in, di ayat yang lain, dan tidaklah kami bukanlah pemberi syafaat. Fa inna syafa'atal manfiyah, maka syafaat yang menafikan di sini ia syafa'atu fi ahli syirki, yaitu syafaat yang ditujukan kepada pelaku kesyirikan. Demikian pula syirkiyah, kesyirikan yang terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Ya, adapun perkataan syirik, adapun syafaat yang pertama, maka belum memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, yuqda hatta yuqda amal bainahum, hingga diputuskan antara mereka, maka apa hadis syafaatul uzma, maka ini adalah syafaat uzma. Ya. Wa hiyal maqamul mahmud, itu kedudukan yang terpuji, alladhi yaqbituhu bihi annabiyyun, yang para nabi yaqbituhu. Yaqbituhu itu dari kata gibta. Apa maknanya? Iri kepada perkara yang boleh, di mana para nabi yang lain itu sedikit iri kepada Rasulullah SAW. Walladhi wa'adahu Allahu ayyaba'athahu wa iyyahu biqaulih, dan juga ya apa yang telah Allah janjikan, Allah akan membangkitkannya berdasarkan firman-Nya, asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahduda. Ya, semoga Rabbmu akan ayyaba'athaka mengutusmu dalam kedudukan yang terpuji. Ayyahmaduhu alaihi ahlul mawqif jami'an, itu ahlul mawqif, orang-orang yang berada di mahsyar akan memujinya semuanya, maqaman mahmuda ini. Nah, ya Pak Imam, dibaca belum? Nah, tafadhal. Waqat amarana. Nah, nidai. Ayo, jika benar tuh, tidak sami'na, jika kita mendengar. Nah, دخول الجنة لا يؤذن لا يؤذن نعم. ya. Hey, cukup. Faqad amarana nabiyuna, dan nabi kita telah memerintahkan kepada kita, apabila kita mendengar azan, anida, azan, annaqula, agar kita mengucapkan ba'da salawat, ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah والصلاه القائمه اعطي محمد الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, yang memiliki dakwah yang sempurna ini, ya, dan yang memiliki salat yang tegak, berikanlah kepada Muhammad wasilah, jalan dan fadilah, dan utuslah ia pada kedudukan yang tinggi terpuji yang telah Engkau janjikan. Adapun perkataan Syekhul Islam, wa ma syafa'atu tsaniyah, adapun syafaat terbagi menjadi dua, syafaat pada untuk ahli surga agar memasuki surga, yakni annahum qad istahaqqu dukhulul jannah aw an-nar, itu bahwasanya mereka terkadang layak masuk surga atau neraka, ya, la yu'zanu lahum bidukhuliha illa ba'da syafa'ah, yang tidak mereka tidak diizinkan memasukinya kecuali setelah syafaat. Adapun firman Allah, ya, adapun perkataan Syekhul Islam, muhatani syafa'atani, ya, fakhtasani, ya, khassatani, maka ini adalah kedua, ini adalah syafaat yang khusus lahu bagi Allah, yakni asyafa'ata fi ahli ta'rif fi ahli mauqifi, maka ada syafaat untuk ahli mauqif yang ada di mahsyar, wa syafa'ata fi ahli jannati ayadkhulaha ayadkhulaha, syafaat yang diberikan kepada penduduk surga agar mereka bisa masuk surga. Nah, kita break dulu sebentar, ya. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baik, lanjut. Nah, Syekh Hussein, tafadhal. Nah, ini poinnya. Ya, perkataan Syekhul Islam, adapun syafaat yang kedua, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada ahli jannah agar memasuki jannah. Kenapa demikian? Yakni bahwa mereka annahum qad istahaqqu dukhul jannah. Mereka berhak layak memasuki surga, tapi la yu'zan. Tapi tidak diizinkan masuk surga, ya, bidukhuliha ba illa ba'da syafa'ah, kecuali setelah mereka mendapatkan syafa'ah. Terus watan dammu ada nunnya enggak? Enggak ada. Enggak ada nunnya. Kalau anak watan dammu mungkin, ya. Ah, oh, tadammu berarti aja. Watadum ilaihima sa'atun. Bunyi syafa'atuhu fi al-adabi min ba'di sikina kama fi syafa'atihi li amrihi. Al-Qur'an yang saya yakin di qabbahi al-nari. Kama barat dari nari kan hadithu. Dahdahin, ya, dengan nar. Ayyadkhula. La yakhruju. La yakhruju minha illa bi syafa'ati. Syafa'atin. Wala bi baydiha. Wal ahadith. Mustafidah. Ala. Anah. Asyaw. Baik, barakallahu fiik. Ya. Naam ya ikhwan. Ya, adapun perkataan Syekhul Islam, wahatani syafaatan, syafaat pertama, syafaat kedua. Syafaat pertama tadi apa? Syafaat yang diberikan kepada umat semua. Syafaat yang kedua yang diberikan kepada al-jannah supaya masuk surga. Padahal mereka ahlul jannah, masuk surga. Ya, mereka layak masuk surga. Ya. Yakni asy-syafa'atu asy-syafa'atu fi ahli al-mauqif. Yaitu syafaat yang diberikan kepada ahli mauqif, orang-orang yang ada di mauqif, yang ada di mahsyar. Wa syafa'atu fi ahli jannah ayyadkhulaha, ayyadkhuluha. Dan syafaat yang diberikan kepada ahli jannah agar mereka memasukinya. Ya, wa tandammu, kalau antum tadammu ya, ilaihima salisatun. Maka yang ketiga diikutkan pula kepada yang kedua tadi. Syafaat yang ketiga digabungkan, diikutkan. Wa hiya syafa'atuhu fi takhfifil adab. Itu syafaat beliau untuk meringankan adab an ba'dil musyrikin. Loh, dan sebagai musyrikin? Iya. Nah. Siapa? Siapa yang paling jelas? Abu Thalib, ya kan? Sebab syafaat Nabi. Kenapa? Nusratuhu li dakwah. Ya enggak? Karena pertolongan beliau dalam dakwah. Ya. Nah, ini menolong dakwah ada bermanfaat walaupun kafir Abu Thalib. Walaupun kafir. Ya. Apa kata Nabi latasubudik, jangan kalian celak ayam. Kenapa? Karena ayam membangunkan orang yang sholat, ada dakwah. Gak boleh dicelak. Ya. Ya, kama fi syafaatihi li ammihi Abi Thalib, sebagaimana syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib. Fayakunu fi dahdahin. Maka maka beliau Abu Thalib itu berada di dahdah. Dahdah itu apa? Dahdah. Ma raqqa minal ma' ala wajhil ard. Ma yablughul ka'bain. Ya. Yaitu dahdah itu tempat yang paling dangkal. Ya, yang ada di air yang cuma nyampe mata kaki. Maka dia ada di tempat yang paling dangkal dari neraka, kama warada dari kafil hadis, sebagaimana terdapat keterangan tersebut dari hadis, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya. Nah, riwayat Bukhari Muslim. Ya. Nah. Ya. Ya, berikutnya perkataan Syekhul Islam adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar, maka beliau memberikan syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka. Hadis syafaat, maka syafaat ini ialah syafaat yang diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Kata mereka, di neraka mana bisa masuk surga? Mereka mengingkari itu hadis-hadis bitaqah. Ya, mereka ingkari. Fa inna madhhabahum, maka madhab mereka anna man istahaqqan nar, bahwa barang siapa yang telah masuk neraka, la budaya dukulaha, maka mesti menempatinya. Wa man dakhalaha la yakhruju minha, barang siapa yang memasukinya maka dia tidak bisa keluar darinya. La bi syafaatin wala bi ghairiha, tidak bisa keluar dengan syafaat atau yang lain. Ya, wal hadis, dan hadis-hadis yang mustafidah yang demikian banyak yang mutawatirah, tarudu ala za'mihim abu tadzilah, dia telah membantah prasangka mereka kaum Mu'tazilah dan ya Kharij. Nah. Ya, dan membatalkan klaim mereka. Nah. Berikutnya qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa asnafu ma tadammanathu ad-darul akhirah min al-hisabi was-sawabi wal-iqabi wal-jannati wan-nari wa tafsilu dhalika madhkuratun fil kutubi al-munazzalati min as-sama'. Ya, asnaf, bagian-bagian yang ma tadammanathu ad-darul akhirah, yang terkandung darul akhirah, itu negeri akhirat, baik itu hisab, sawab, pahala, iqab, sanksi, adab, hukuman, jannah, neraka, wa tafasilu dzalika, dan perincian-perincian hal tersebut, itu madhkuratun, disebutkan di kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Wal asaru minal ilmin al-ma'suri anil anbiya, dan juga dari asar, riwayat-riwayat dari ilmu yang diriwayatkan dari para nabi. Wa fil ilmin ma'suri, dan dari ilmu yang diriwayatkan dari Muhammad SAW, min dzalika ma yashfi wa yakfi, ya, faman ibtaghahu wajadahu, ya, dari hal tersebut maka yashfi, itu akan menyembuhkan, maknanya mencukupkan, wa yakfi, dan akan cukup, ya, faman ibtaghahu wajadahu, ya, barang siapa yang mencarinya dia akan mendapatkannya. Nah, ini isyarat berarti kalau buku wasitiyah ini bukanlah buku yang berluas-luas dalam masalah asma wa sifat. Ini untuk pemula aja, yang Syekhul Islam tulis antara maghrib sampai isya. Nah, baik. Barakallahu fi. Antara asar sampai maghrib atau sekitar itulah. Nah, lupa ya. Kalau Hamawiyah dari asar sampai isya. Nah, dari asar sampai maghrib. Sebab nulis Hamawiyah lah Syekhul Islam di penjara. Akhirnya beliau wafat di penjara, ya. Sudah ya, dibaca di tafadhal Syahrul. نبه mawadi a kasirah itu bukan mudhof naat nanti fi hikmatil hakimi fi hikmatil hakimi an yasruka an yasruka an nasa saddan sudah wa muhmalin muhmalin, muhmal, dipelantarkan. La yu'maruna wa la yunhauna. Wa la yu'aqabun. Cukup, terusin. Siapa? Pak Amin. Pak Amin belum baca dari tadi. Sama. Bi adlihi wa hikmatihi an yusawwiya bainal mu'minin. Nah, manusia ada tanwin sama al ketemu wal kafiri Naam cukup. Mas Yanto. Ta'ba. Aba. Aba. Aba ya ba. Wa tunkiruhu. Angkaru yunkiru. تفاصيل أجزيتي فلا يدرك نعم ini banyak kitabnya belum ada yang sekali baca ini halus betul-betul halus. Hah? Pasti ada muakhadat, muakhadat ya, latihan lagi. Enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah ya kan. Tinggal di ituin aja kaidah-kaidah ya. Terutama yang paling iskal ini di nahwu. Rata-rata nahwunya itu bukan antum enggak tahu, tahu. Ya, cuman penerapan jarang, jarang. Mesti biasa, mesti biasa. Yang kedua di tasrif salah ya tadi tungkaru kan salah nambar kalau Pak Amin merujuk lagi Pak Amin adapun perkataan Syekhul Islam aslafu matadama darul akhirah minan hisab ila akhir fa'lam kata beliau ketahuilah anal asra jaza bahwasanya asal dari jaza alal amal balasan terhadap amal-amal baik yang baiknya maupun buruknya, khairihi wa syarriha, sabitun bil aql. Itu juga sabit dengan akal. Kama huwa sabitun bisama, sebagaimana itu juga sabit tetap berdasarkan sama. Sama maksudnya apa sama? Dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Sabit dengan akal. Nah, orang Buddha aja punya, orang Hindu apa Buddha, punya akidah kekufuran. Apa kata mereka? Hukum karma. Itu, tapi itu akidah batil Hindu. Dalam Islam enggak ada hukum karma, enggak. Batil itu akidah Hindu. Al-jazaa' min jinsil amal. Wa qad nabawallahu al-uqula ila dzalik, dan Allah Ta'ala telah memperingatkan, ya, akal-akal, ya, memperingatkan akal-akal kita atas hal tersebut, adanya balasan. Fi mawadhi'a katsiratin. Katsiratin enggak mungkin jadi mudhof ilaih dari mawadhi'. Syarul tadi. Ya. Di tempat yang banyak di kitabnya, semisal firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian abasan, sia-sia begitu aja. Annakum ilayna la turja'un. Bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Ayasabul insanu ayutraka sudah. Apakah kalian, apakah manusia mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan sudah. Sudah itu la yu'mar wa la yunha. Tidak dilarang, tidak dicegah. Fa'inau. Layaliku bihikmatil hakim. Tidak layak bagi hikmah Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, untuk meninggalkan manusia sudan begitu aja. Tidak dilarang, tidak diperintah. Muhmalin, muhmal. Ditelantarkan. Walayumarun, walayunhaun. Tidak diterang, tidak dicaga, cegah, tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak diberi ganjaran pahala. Walayu'aqabun, tidak dihukum. Tidak layak dengan keadilan dan hikmahnya. Ayusawwiya bainal mu'min wal kafir. Allah menyamakan antara mu'min kafir. Fa'bari fajir. Orang baik, orang jahat. Enggak layak. Iya kan? Ya. La yastawil ladina, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Antara orang bodoh dan tidak bodoh aja Allah bedakan. Iya kan? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Beda derajatnya. Apalagi yang beramal dan kufur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh itu seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Atau apakah kami jadikan orang bertakwa sama seperti orang-orang yang fujjar, orang durhaka? Lah, istifham ingkari ini. Ya, fa innal uqula sahihata ta'ba dzalika. Maka akal-akal yang sehat, yang waras, ini akan menolak hal tersebut. Menolak apa? Tidak adanya balasan. Watungkiru asyaddul ingkar. Dan akal yang sehat akan mengingkari hal tersebut dengan pengingkaran yang tidak keras. Ya, wa kadzalika nabbahumullah. Demikian pula Allah memperingatkan mereka ala dzalik, atas hal tersebut adanya balasan. Surga neraka. Ya, bima auqa'ahu min ayamihi fid dunya. Dengan apa yang telah Allah jadikan yang auqahu min ayami dunia, dengan apa yang telah ia lakukan pada hari-hari dia di dunia, mi ikramihi atta'in, ya, dari memuliakan orang-orang yang taat, wa khidlanit taghin, dan menghinakan orang-orang yang taghin, yang melampaui batas. Ya, ini kenyataan demikian, ya enggak? Orang yang bertakwa Allah muliakan. Antum bertakwa dari sisi pakaiannya aja, kayak Mas Yanto masuk ke pintu tol, kata mbak-mbak tolnya, ini Pak Ustaz. Si Husain ya, datang ke pasar, Pak Haji, Pak Ustaz. Ustaz sama Haji ini, ya, lihat manzilahnya di masyarakat kita, secara urf kita. Itu mulia atau terhina? Mulia, lihat. Masya Allah, Pak Adri, ini Pak Ustaz. Ini muka-muka Ustaz Tadut nih, Padri kayaknya. Ya kan? Naam. Ya, adapun tafsir-tafsir perincian hal tersebut, al-ajziyah, terkait balasan-balasan, wa maqadiriha, dan kadar-kadarnya, fala yudraku illa bisam'i. Maka itu tidaklah dapat dijangkau, melainkan dengan sama' dalil Quran dan hadis. Wa nukul as-sahih. Dan nukilan-nukilan, kutipan-kutipan yang sehat, anil ma'sum, dari sang ma'sum. Siapa? An-Nabi SAW. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berucap dari hawa nafsunya, semoga selawat dan salam tercurah kepada beliau dan keluarganya. Cukup? Ya, nanti habis zuhur kita lanjut. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Nah, berapa lembar lagi?